Menyabit hana judul ke bidik hana patakun. Laya melati di lenada heta jaga. Tapi dek misu tanya dua naran dek petumun. Awan-awan tengah jiplung tedang mengisah. Layak melati di len ada heta jaga. Tapi bang misu tanya dua naran tepetun. Awan-awan tengah jiplung tedang mengisah. Oh jantung paki ulon pegah. Bit-bit raya lupa nit lon ngon gata. Oh jantung paki ulon pega. Bit-bit raya lupa nit lon ngon gata. Lon kena putro salum ta kon hanta terimong. Kak lon kalon mantong ke ayu mata. Lon kena putrok salum takon hanta terimong. Kaki lon kalon mantong ke ayu mata. Oh payong jenalan pegah. Keban di sinan susah sinan pisamang. Oh payong jenalan pegah. Keban di sinan susah. Menyabit hana judo ke bidik hana patakun. Laya melati di lenada heta jaga. Tapi bang misi tanya dua naran tepetun. Awan-awan tengah jiplung tedang mengisah. Jantung paki ulon pegah. Kebit-bit raya lepah nit lon ngon gata. Oh jantung paki ulon pegah. Kebit-bit raya lepah nit lon ngon gata. Lon kena putro salum takon hanta terimong. Kelon kalon mantong ke ayu mata. Halon kena putro salum takon hanta terimong. Kakelon kalon mantong ke ayu mata. Oh payong jenalan pegah. Keban di sinan susah sinan pisah. Menyabit hana juga. do kebitek hana pat.